Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal muslimun wal muslimat yang kami hormati dan kami cintai fillah, segenap jemaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu di Musala Al-Azhari yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini di hari yang ke-23. Di hari yang ke-23 kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, di 10 hari terakhir ini. Dan mudah-mudahan senantiasa kita bisa terus meningkatkan ibadah, meningkatkan amalan-amalan yang soleh, agar kita bisa meraih barokah, meraih manfaat sebanyak-banyaknya di bulan yang penuh barokah ini. Jemaah salat subuh yang kami hormati dan kami cintai fillah, di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita Al-Usul Salasah yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dan disarah oleh beliau Syekh bin Baz rahimahullah taala. Kita sekarang masuk pada bagian berikutnya di halaman yang ke-16 di bukana, yaitu وهذه المسألة الثالثة, dan perkara yang ketiga ini. Perkara yang ketiga ini, kata beliau Syekh bin Baz, wahia min ahammil wajibat. Perkara yang ketiga ini termasuk yang paling pentingnya dari kewajiban-kewajiban yang ada. Kewajiban apa saja yang kemarin disampaikan? Disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang pertama adalah kewajiban bagi kita untuk mengetahui bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang memberikan kepada kita rezeki, ya. Dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Namun Allah setelah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, Allah di sana mengutus seorang rasul yang akan mengajari kita, membimbing kita agar kita bisa menjalani hidup dengan sesuai apa yang Allah kehendaki, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Kemudian di antara kewajiban yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak ridha. Allah tidak ridha kalau Allah itu dipersekutukan dalam beribadatannya kepada selain Allah. Beribadah kepada Allah namun dia beribadah juga kepada selain Allah. Ini Allah tidak ridha, atau menjadikan wasilah-wasilah, perantara-perantara dalam beribadah kepada Allah, seperti kepada kekuburan, patung-patung, pepohonan dan seterusnya, dari sesuatu yang dijadikan sekutu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara yang ketiga ini juga termasuk lebih, termasuk sangat penting ya, dari kewajiban-kewajiban yang ada. Kata beliau, wahiyya min ahamil wajibat ayya'lama kullu muslim, ayya'lama kullu muslimin wal muslimatin annahu la yajuzu lahu ayyuwaliya al-musyrikin. Kata beliau, ini diperhatikan dengan baik-baik karena ini sangat sangat berkaitan dengan kita dan kita kaum muslimin dengan kita non muslim ya, diperhatikan betul karena nanti kalau salah memahami khawatirnya salah dipahami nanti menjadi salah dalam penerapannya ya, menjadi salah dalam penerapannya. Ambil contoh seperti yang di luar sana, karena salah memahami ayat, salah memahami Al-Quran, sehingga mereka bertindak semuanya mereka sendiri ya. Di kewajiban atau di perkara yang ketiga ini, kata beliau Syaikh bin Baz dalam mensyarah ini, ayyu'allima atau ayya'lama kullu muslimin wa muslimatin annahu la yajuzu lahu ayyuwaliyal musyrikin. Hendaknya setiap muslim dan muslimah, annahu la yajuzu lahu, seorang muslim dan muslimah, dia tidak boleh untuk mengasihi orang-orang musyrikin, ayuhibbahum, atau mencintai mereka. Ini dari poin ini khawatirnya kalau salah memahami, karena tidak boleh mencintai mereka, tidak boleh mengasihi mereka, kemudian bertindak semena-mena. Kebetulan di lingkungan kita mungkin ada yang non muslim ya, karena tidak mengasihi mereka, tidak menyayangi mereka, tidak mencintai mereka, mereka sakit dibiarkan saja. Ah, jurnabai kudu muslim iki, jangan ya, ini keliru. Kenapa? Nabi SAW pernah menjenguk seorang anak Yahudi yang sakit ya, tapi dengan sebab ini justru malah menjadi anak ini selamat ya, anak ini selamat. Kenapa? Ketika sakitnya menjelang meninggalnya, oleh Nabi dituntun oleh Nabi untuk mengucapkan la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah oleh Muwena agar kamu bisa selamat. Anak ini menengok kepada bapaknya, oleh sang bapak diizinkan ikuti apa yang dikatakan oleh Abdul Qasim ya, maka anak ini mengucapkan la ilaha illallah, dengan sebab ini anak ini selamat ya, selamat di akhiratnya ya. Barakah ini maksudnya di sini ya, agar kita tidak keliru, karena tidak boleh mengasihi, tidak boleh mencintai mereka orang-orang musyrikin, kemudian kita begitu saja tidak mengurusi mereka. Iya, ketika mereka sakit kita tengok mereka, barangkali mereka memang kesulitan ekonominya, barangkali memang butuh bantuan kita, atau mereka mengalami kesulitan atau terjadi sesuatu yang menimpa mereka, mungkin rumahnya atapnya terbang bawahnya ya, karena ada angin besar ya. Maka kita sebagai kaum muslimin juga tetap membantu mereka, agar harapannya ini agar mereka bisa mau masuk ke dalam Islam, bukan dibiarkan begitu saja karena tidak seagama dengan kita. Nah, barakallahu fikum. Kemudian lalu bagaimana caranya bagi kita tidak mengasihi mereka, tidak mencintai mereka dalam hal apa? Ini saya akan melanjutkan di sini. Fakullu man atara Allah wa rasulahu wahada Allah jalla wa ala yulzimuhu ayyu'adiyal kuffar. Ya, nanti insyaallah kalau sampai akhir akan sampai apa yang dimaukan atau penjelasannya dari beliau. Kita baca dulu. Maka siapa saja yang dia taat pada Allah, taat pada Rasul, dan dia mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala atau jalla wa ala, yulzimuhu an yu'adiyal kuffar, mengharuskan dia untuk memusuhi non muslim, mengharuskan dia untuk memusuhi non muslim atau kafir ya. Wa yubghidhuhum fillah, dan membenci mereka karena Allah ya, membenci mereka karena Allah, bukan karena urusan pribadi kita ya, diri kita dicela, dihina ya, itu urusan pribadi kita. Maka yang baiknya di sini kita mengalah, sebagaimana Nabi dihina, dikatakan sebagai penyihir, dikatakan sebagai orang gila ya, bahkan sampai dilemparin dengan benda-benda kotor ya, Beliau tidak marah dalam hal ini, tetapi beliau marah dalam hal ketika agamanya dihina. Itu ya, barakallahu fikum. Kemudian wala yajuzu lahum walatuhum pemahabbatuhum, dan tidak boleh bagi seorang muslim ataupun muslimat memberikan loyalitas, kesetiaan, wamahabbatuhum, dan mencintai mereka non muslim. Ya, artinya tidak boleh menjadikan mereka sebagai teman dekat, tidak boleh menjadikan beliau-beliau atau mereka-mereka ini non muslim sebagai teman dekat, sekedar kenal, bertetangga mamanya ya, kenal ya, tapi tidak sampai menjadikan mereka teman dekat, teman bermain, keseharian, kebiasaannya. Karena apa? Khawatir akan terbawa kepada akidah mereka, akan terbawa kepada cara beragamanya mereka. Dan ini memang sudah terjadi. Kita melihat sendiri bagaimana kaum muslimin saat ini ya, sudah mulai meniru cara beragamanya mereka. Apa misalnya? Memperingati kelahiran. Ini kebiasaannya non muslim ya. Di ulang tahun ini kelahirannya, katanya apa, panjang umur gitu ya. Padahal sebenarnya ketika dia sampai pada satu tahun berikutnya, berarti dia berkurang jatah hidupnya. Yang kalau Allah takdirkan jatah hidup orang tersebut 30 tahun umpamanya, terkurangnya 1 tahun, maka tinggal 29 tahun. Mestinya dia berpikir, merenungkan, sisa hidupnya tinggal sebentar ya, dia perbaiki agar tidak sia-sia hidupnya. Namun dijadikan kegembiraan, diberikan ini itu dah. Ini sebagian sudah meniru ya. Padahal meniru mereka ini dikhawatirkan, atau bahkan bukan dikhawatirkan lagi, karena Nabi sudah menjelaskan mantasabaha fi qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru, mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Nah, dari sini kebiasaan yang seperti ini dihindari, ditinggalkan. Ditinggalkan, jangan diikuti. Katanya enggak bermasyarakat, orang ikutin zaman. Bukan masalah ikutin zaman atau bukannya, ini perkara dengan akidah. Perkaranya dengan akidah, barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan dasarnya, dasar kita untuk bersikap seperti ini apa? Liqaulihi ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, la tazidu qauman, kamu tidak akan mendapati suatu kaum. Dia di surat Al-Mujadilah ayat yang 22, kata Sayyid bin Bas, ay la tazidu ya Muhammad qauman ahla imanin sadiqin. Kamu tidak akan menemui wahai Muhammad, tidak akan mendapati wahai Muhammad suatu kaum ahli iman, sadiqin, orang yang beriman dengan keimanan yang benar, keimanan yang jujur. Ya, apa kemarin? Keimanan yang benar, keimanan yang jujur. Tasdiqu biqalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Ya. Keimanan yang benar adalah keimanan yang dia meyakini di dalam hati. Allah lah pemberi rezeki, Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang menjaganya, Allah lah yang bisa mendatangkan mudarat ataupun bisa mencegah mudarat. Itu Allah, bukan benda-benda yang lainnya ataupun dari kalangan makhluk. Ya, Allah, kita yakini itu. Kemudian kita ikrarkan dalam hati tentang keimanan kita, ya, dan kita amalkan, kita beramal dengan keimanan tadi dengan seluruh anggota badan. Ya, Allah berikan kepada kita tangan, kita gunakan tangan kita untuk beribadah kepada Allah, ya. Seperti untuk apa? Membantu fakir miskin, ya, membantu dari kalangan kaum muslimin yang untuk fakir miskin tadi ya, adanya zakat, sedekah dan seterusnya ya, barakallahu fikum. Dari lisan kita, kita gunakan untuk berzikir, ya, membaca kitab Allah, Al-Qur'an, ya. Mata kita juga demikian, kita gunakan untuk hal-hal kebaikan, ya. Itu sebagai wujud keimanan yang benar. Langkah kaki kita, kita gunakan untuk ke masjid, sholat berjamaah, taklim dan seterusnya. Ini keimanan yang benar, bukan hanya sebatas lisan. Bukan hanya sebatas lisan, tapi tiga poin ini dalam keimanan harus ada. Harus ada, tidak boleh hanya hati saja, tidak boleh hanya lisan saja, tidak boleh hanya sekedar beramal saja tanpa mengharapkan pahala. ya, tanpa mengharapkan pahala, ini juga keliru. Ya barakallahu fikum. Kemudian lanjutan ayat ini, yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kata Allah SWT, engkau tidak akan mendapati wahai Muhammad satu kaum yang beriman dan keimanan yang shadiq. Mereka saling mencintai terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini sudah sepertinya juga sudah menjadi apa ya, otomatis lah ya. Kalau dalam satu keluarga saja ada yang beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, dalam salah satu anggota keluarga ada yang tidak ikutan, tidak beriman dengan keimanan yang benar, tidak beramal sesuai amalan yang diajarkan Rasul, biasanya akan terjadi apa, kekurangan dalam apa namanya, mengasihi, dalam mencintai itu ada kekurangan ya. Namun yang seperti ini jangan dijadikan kendala untuk apa tadi ya, kemudian apa, tidak ngurusin mereka, tidak ya. Dalam perkara dunia kita tetap bermuamalah dengan sebaik-baiknya, sekalipun itu orang tua kita ya. Setelah disontohkan oleh para sahabat bagaimana beliau-beliau tetap berbakti pada kedua orang tua misalkan ya, atau keluarga dalam perkara dunia. Namun sudah dalam perkara agama, maka sudah berlepas diri. Tentunya Allah dan Rasulnya diutamakan, didahulukan. Betul ya? Barakallahu fikum. Ini terdapat di ayat atau di surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22. Kemudian saya melanjutkan, wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kalian tidak akan atau janganlah kalian mengambil atau menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai pelindung atau pembela ataupun penolong. Kata Allah di sini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara sebagai pelindung atau pembela atau penolong. Kemudian lanjutannya, ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah pelindung atas sebagian yang lainnya. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Dan barang siapa yang dia membela, melindungi, atau barang siapa yang di antara kalian yang membela atau melindungi mereka non muslim, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia termasuk dari bagian mereka. Orang muslim ya, dia membela, melindungi ketika terjadi suatu misalkan peperangan antar dengan non muslim ya, kemudian dia membela non muslimnya, maka dia termasuk bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Mestinya yang dibela adalah kaum muslimin, yang dia bela, yang dilindungi adalah non muslim. Maka Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang yang zalim. Surat Al-Maidah ayat yang ke-51. Wa qala azza wa jal, masih dilanjutkan sama beliau menambahkan ayat-ayat berikutnya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada bagi kalian ya, telah ada bagi kalian contoh yang baik, suri teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, inna bura'u minkum, sesungguhnya kita berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kepada apa saja yang kalian ibadahi dari selain Allah, kafarna bikum, ya, kita ingkar kepada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawah, dan telah nyata di antara kita, wa bainakum, dan di antara kalian, al adawatu wal baghdha, permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian mau beriman kepada Allah saja. Ya barakallahu fikum. Sudah disebutkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam salah satu kisah yang ada di dalam Al-Quran bagaimana beliau berlepas diri adalah ketika beliau diajak untuk merayakan suatu perayaan mereka. Ya, kata Nabi Ibrahim, fa inni sakin, ya, aku sakit, ya, sehingga tidak ikut acara mereka. Dan kalau di kita ada ya, acara tahunan, pergi ke sebuah tempat mengadakan perayaan, ya. Nabi Ibrahim beralasan sakit. Sakitnya beliau karena apa? Rabbnya, yakni Allah, dipersekutukan, ya. Maka ketika warga ataupun kaumnya pergi untuk melaksanakan ibadah ini, ya, kegiatan tahunannya, maka Nabi Ibrahim datang ke tempat peribadatan mereka. Yang di situ ada patung-patung, ada yang paling besarnya, ada yang kecil-kecilnya. Nabi Ibrahim datang dengan membawa kapaknya, kemudian dihancurkanlah patung-patung yang kecil-kecilnya, ya, dihancurkan satu persatu, ditinggalkan satu yang paling besarnya. Kapaknya pun dikalungkan di patung yang paling besarnya. Selesai, pulang Nabi Ibrahim. Dan kaumnya pun setelah selesai sana pulang kembali melihat untuk tempat peribadatannya. Ditengok di situ ternyata patung-patungnya sudah pada hancur. Pertanyaannya, siapa yang dimanfaatkan hadza, siapa yang melakukan ini? Kemudian ternyata ada yang mendengar mikir atau melihat, ya, aku mendengar sebenarnya ada orang melakukannya namanya Ibrahim. Ya, maka dicarilah Nabi Ibrahim, ya, dicari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditanya, apa benar kamu yang melakukan ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Tanya kepada yang paling besarnya. Lah enggak akan bisa jawab. Mereka kalah argumen. Namun, ya, karena memang kecintaan mereka kepada Tuhan-Tuhannya itu, ya, mereka tidak bisa menerima hujah dari Nabi Ibrahim. Bahkan mereka menghasung warganya untuk membakar Nabi Ibrahim, ya, barakallahu fikum. Dikumpulkanlah kayu bakar sampai menggunung kayu bakarnya, ya. Setelah dibakar baru Nabi Ibrahim dilempar ke tempat pembakaran. Namun karena Nabi Ibrahim adalah orang yang bertauhid, ya, yang cintanya kepada Allah betul-betul tinggi besar, ya, barakallahu fikum, Allah jaga. Allah jaga Nabi Ibrahim, bahkan api yang sebenarnya itu panas, sifat api adalah panas. Namun ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke situ, api menjadi dingin, ya. Api menjadi dingin. Ini hal yang di kita nggak terjadi, ya. Di kita tidak, belum ada, ya, belum ada. Mungkin Allah akan di beberapa tahun yang akan datang bisa jadi dengan wali-wali Allah yang lainnya. Tapi yang sudah terjadi adalah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini bukti dari apa yang Allah firmankan tentang contoh pada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hal apa ini tadi? Dalam hal berlepas dirinya, tidak mencintai orang-orang non-muslim dari kalangan musyrikin, orang-orang kufar, ya, tidak mencintai mereka, bahkan telah nyata permusuhan antara kita dengan kalian, ya, abadan selama-lamanya sampai kalian mau masuk ke dalam agama Allah saja. Ya, barakallahu fikum. Ayat ini terdapat di surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Kemudian saya melanjutkan, fala budda min al-baghdha'i wal-'adawati li'a'da'illah. Maka sudah semestinya yang namanya kebencian dan permusuhan untuk musuh Allah. Ya, kebencian, permusuhan diberikan kepada musuh Allah, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya, bukan diberikan kepada sama-sama muslim, ya, sesama muslim, tapi malah mencintai non-muslim, ya, ya, jangan dibalik. Barakallahu fikum. Wa mawaddatil mu'minin wa mahabbatihim, dan cinta kasih itu diberikan kepada pada setiap mukmin dan mencintai mereka orang-orang mukmin atau muslim. Hakadal mu'minu yuhibbu awliya Allah, demikianlah seorang mukmin itu mencintai wali-wali Allah. Fa yata'awanu ma'ahum fil khair, dan seorang muslim, seorang mukmin itu saling tolong menolong bersama mereka dalam kebaikan. Wa yakrahu a'da Allah, dan membenci musuh-musuh Allah. Wa yubghidhuhum wa yu'adzihim fillah, Seorang muslim itu membenci musuh-musuh Allah, memusuhi musuh-musuh Allah, wa yu'adihim, dan memusuhi mereka musuh-musuh Allah karena Allah. Wa in ja'alhum ila Allah, dan seandainya menyeru mereka, mengajak mereka ke jalan Allah. Wa in aqarrahum fi biladihi, dan seandainya non muslim itu, mereka, seandainya seorang atau muslim itu, orang-orang muslim, orang-orang mukmin mengizinkan mereka non muslim untuk tinggal di negerinya, di negeri kaum muslimin, wa ukhidha minhumul jizyah, maka diambillah dari mereka jizyah, jaminan, diambil dari mereka harta sebagai jaminan agar mereka bisa tinggal di negeri kaum muslimin. Jizyah, jizyah dengan pajak beda ya. Jizyah dengan pajak berbeda. Jizyah memang diambil dari kaum non muslim yang tinggal di negeri muslim untuk menjaga mereka, dan mereka ada diberi kebebasan dalam menjalankan agamanya, ya, diberi kebebasan dalam menjalankan agamanya. Kawliyal amr, yang seperti ini bukan setiap orang yang melakukannya. Ini ada tetangga kita non muslim untuk menjaga amalannya, sini berikan jizyah kepada saya, tidak, ya, bukan kita, ya. Yang ini, perbuatan seperti ini yang melakukannya adalah waliul amr, pemerintah, ya, pemerintah. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadzal jizyata minal yahudi wan nasara wal majus. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengambil upeti atau jizyah dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dan orang-orang Majus. Orang Majus adalah penyembah api. Orang Majusi penyembah api. Dan ini Nabi yang mengambilnya, yang menentukannya, ya. Bukan setiap para sahabat, ya. Bukan persen-persen muslim, bukan, tetapi waliul amr. Wa jizyati minhum fiha 'aunun lil muslimin. Dan diambilnya jizyah atau upeti dari mereka, padanya ada pertolongan untuk kaum muslimin agar orang-orang musyrikin tidak mengganggu, tidak menyerang tiba-tiba, ya, barakallahu fikum. La mahabbatuhum, la mahabbatun lahum, bukan pula cinta kepada mereka, ya. Wa tukhadul jizyatu minhum idza lam yadkhulu fil Islam, dan diambil jizyah dari mereka apabila mereka tidak mau masuk Islam. Wala yuqatilun, dan tidak pula memerangi mereka. Bal yuqarruna ma'a bu'dihim fillah, bahkan mereka tinggal bersama kaum muslimin bersamaan dengan rasa kebencian terhadap mereka karena Allah, ya, benci kaum terhadap kaum kufar karena Allah. Wa'adami muwalatihim, dan tidak adanya loyalitas terhadap mereka. Ini belum selesai nih, tapi saya sudah siap ribon tanggungan, ya. Tapi tidak apa-apa, insya Allah kita sambung lagi di waktu yang akan datang, karena waktunya sudah cukup siang. Kita terhenti pada tentang jizyah, ya. Diambil jizyah dari mereka bukan berarti karena apa? Ya, karena jaminan dari mereka, dari kita kaum muslimin, untuk mereka agar mereka bisa tinggal di tengah-tengah kita kaum muslimin. Dan yang berkewajiban mengambil ini adalah pemerintah, bukan setiap muslim. Ada tetangga kita non muslim kemudian kita asal ambil saja jizyah, bukan, ya. Ini sekali lagi kewajiban pemerintah, bukan setiap individu, ya, barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah, karena waktu yang sudah cukup siang, ya, dan sebenarnya ini masih agak panjang untuk pembahasan poin yang ketiga ini, namun mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah atas kesalahan kata dalam menerjemahkan atau yang semisalnya, atau dalam mencontohkannya, maka mohon dimaafkan. Kita akhiri pertemuan pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahu wa bihamdika, syada alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.